Ada Brotherhood, ada Banjar Anyar Community, Ramayana Desain Media, Eli Santika, New Palapa. Spesial buat Brotherhood semuanya. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin ya Mas ya. Satu tembang spesial buat Anda.